ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmatullah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, atau yang lebih kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada 7 perkara dan larangan beliau dari melakukan 7 perkara, yang menjelaskan kepada kita hak-hak yang hendaknya kita tunaikan kepada saudara muslim yang lainnya. Para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kepada bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-28. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu sitri auratil muslimina, sitri au satri auratil muslimina, wan nahyi an isya'an isya'atiha li ghairi daruratin. Bab yang ke-28, adalah menutup aurat kaum muslimin dan larangan menyebarkannya li ghairi daruratin, tanpa adanya kebutuhan darurat. Bab menutupi aurat kaum muslimin dan larangan dari menyebarkannya di tengah-tengah muslimin li ghairi daruratin, tanpa adanya kebutuhan yang darurat, yang mendesak, tanpa alasan yang dibutuhkan. Maka bab yang ke-28 ini menjelaskan kepada kita 2 perkara. Yang pertama adalah menutup aurat kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah larangan menyebarkannya, membicarakannya, tanpa ada kebutuhan yang darurat. Qala Allah Ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuka bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman, di kalangan orang-orang yang beriman, lahum azabun alim, maka mereka akan mendapat siksa yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan al-fahisyah, perbuatan yang keji, menyebarkannya, fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang-orang yang beriman atau di kalangan mukminin, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Al-Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, al-auratu huna hiya al-auratu al-ma'nawiyah. Al-Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan bahwa aurat yang dimaksud di dalam bab ini, menutupi aurat-aurat kaum muslimin, adalah aurat secara maknawi. Secara makna. Li'anna al-aurata naw'ani. Dikarenakan aurat itu ada dua macam. Auratun hissiyatun, aurat yang hissi, aurat yang kita kenal dengan aurat hissi yang tampak. Yang kedua adalah aurat maknawi, aurat secara makna. Secara makna ia bagian dari aurat kaum mukminin. Fal auratul hissiyatu, yang dimaksud dengan aurat hissiyah, jadi pertama, hiya ma yuhramun nadharu ilaihi, yaitu sesuatu yang diharamkan untuk dipandang. Sesuatu yang haram untuk dilihat dari aurat seseorang. Ini namanya aurat hissi atau hissiyah. Kal kubuli wa duburi wa ma asbaha dhalika mimma huwa ma'rufun fil fikhi. Seperti bagian kubul atau bagian dubur dan yang semisalnya dari aurat yang sudah ma'ruf dalam pembahasan fikih. Itu hissiyah. Hissiyah ini adalah aurat yang kita pahami ketika kita mendengar kata aurat. Yaitu aurat bagian yang tidak boleh dipandang dari badan seseorang. Bagian kubulnya, duburnya, dan perkara-perkara yang batasannya itu ma'ruf dibahas di dalam permasalahan fikih. Wal auratul ma'nawiyah, sedangkan aurat ma'nawiyah, dan inilah yang dimaksud di dalam bab ini, aurat secara makna. Wahiyal aibu wassu'ul khuluki awil amali, adalah al-aibu. Aurat yang dimaksud secara maknawi di sini adalah aib, kekurangan yang ada pada diri seseorang. Wasu'ul khuluki, demikian pula akhlak yang jelek, perilaku yang jelek, awil amali, atau amalan yang jelek. Ini yang dimaksud di dalam bab ini, aurat ma'nawiyah. Itu aib-aib yang ada pada diri seseorang, pada jasmani seseorang, pada tubuh seseorang, apapun itu bentuknya, atau yang berkaitan dengan akhlak seseorang atau perilakunya. Sehingga jasmaninya, badannya, atau perilakunya, atau amalannya. Ketika dia memiliki kekurangan atau cacat pada tiga perkara tersebut, maka kita diperintahkan untuk menyembunyikan aurat, aib, dan kekurangan mereka. Tidak boleh menyebarkannya di tengah-tengah orang-orang yang beriman. tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Kita melihat ada aib cacat pada bagian tubuhnya. Jika tidak ada darurah, kebutuhan untuk menceritakannya, kebutuhan yang darurat yang memang dibutuhkan, maka tidak boleh bagi kita untuk menyebarkannya kepada orang lain, menceritakannya kepada orang lain. Atau kita mengetahui ada orang yang memiliki akhlak buruk, maka tidak boleh pula kita menceritakannya kepada orang lain kecuali dengan alasan yang diperbolehkan. Ada kebutuhan. Seperti kita menceritakannya kepada orang-orang yang memang berkompeten, orang-orang yang bisa menasihatinya. Wala syakka annal insana kama wasafahu Allah azza wa jalla fi qawlihi. Wala syakka annal insana kama wasafahu Allah azza wa jalla fi qawlihi inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Tidak diragukan, kata beliau, bahwasanya manusia itu memiliki sifat seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Manusia itu memiliki sifat seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Surat Al-Ahzab ayat ke-72, ayat ini juga pernah kita baca pada bab-bab sebelumnya. Inna aradna al-amanata, bahwasanya kami, kata Allah, pernah menawarkan amanah ini. Amanah yang dimaksud adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Alas samawati wal ardi wal jibal, kepada langit-langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Apakah kalian sanggup memikul amanah ini, melakukan perintah menjauhi larangan? Fa'abayna ayyahmilnaha, namun mereka tidak sanggup untuk mengembannya, tidak mau untuk mengembannya. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, lalu kemudian manusia menyanggupinya. Manusia menyanggupinya untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu benar-benar zalum, selalu berbuat zalim, jahul, dan selalu berbuat kebodohan. Fal insanu mausufun bihadainil wasfain, maka manusia itu disifati oleh Allah dengan dua sifat ini. Zalum, selalu berbuat zalim. Ini orang yang sering berbuat zalim. Adanya mubalaghah di sana. Jahul, demikian pula orang yang selalu berbuat kebodohan. Allah Subhanahu wa taala menyifati manusia dengan dua sifat ini, az-zulmu wal jahlu. Kezaliman dan kebodohan. Fa imma an yartakibal khata'a an amadin fayakunu zaliman. Terkadang dia terjatuh kepada perbuatan yang salah secara sengaja, maka dia disebut zalim. Dan terkadang dia terjatuh kepada perbuatan salah an jahlin, dikarenakan kebodohan. Fayakunu jahulan, maka dia adalah jahul, orang yang selalu berbuat kejahilan. Terkadang sengaja, terkadang tidak sengaja. Sehingga dua sifat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Hadhihi halul insan illa man asama Allah azza wa jalla wa waffaqahu lil ilmi wal adli. Inilah keadaan manusia kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga dia, lindungi dia, dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, arahan kepada dia untuk berilmu dan berlaku adil. Fa innahu yamshi bil haqqi wa yahdi ila al haqqi. Wa idza kana al-insanu min tabi'atihi taqsir wan naqs wal aib. Dikarenakan manusia itu secara tabiatnya mereka adalah seorang yang sering melakukan taksir, kekurangan-kekurangan, wan naqs wal aib, demikian pula aib. Fa innal wajib 'alal muslim nahwa akhihi an yastura auratahu wa la yushi'aha illa min darurah. Dikarenakan tabiat manusia adalah seperti yang disebutkan tadi, zalim, jahul, taksir. Di dalam melakukan perintah dia selalu taksir, mengurang-urangi, melakukan sholat tidak sebagaimana mestinya, melakukan ibadah-ibadah tidak sebagaimana mestinya. Wa naqs wal aib, demikian pula di antara tabiatnya dia adalah melakukan aib-aib atau ada pada dirinya aib-aib. Maka kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya adalah an yasturu auratahu, menutupi auratnya dan tidak menyebarkannya kepada yang lain, illa min darurah, kecuali karena kebutuhan yang darurat. Karena demikianlah keadaan manusia, tidak ada yang sempurna. Sehingga kewajiban kita para ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah menutupi celah-celah yang ada pada diri saudara kita, aib-aib yang ada pada diri saudara kita. Fa idza da'ati ad-darurah ila dhalika fala budda minhu, lakin biduni darurah. Fa idza da'ati ad-darurah ila dhalika fala budda minhu, lakin biduni daruratin fal aula wal afdal an yastura aurata akhihi. Kalau seandainya seorang memang butuh untuk memberitakan aib tersebut kepada orang lain, da'ati darurah, karena memang adanya kebutuhan, adanya pertimbangan-pertimbangan, fala budda minhu, itu memang suatu keharusan, harus dilakukan, maka dia diperbolehkan untuk melakukannya. Lakin biduni darurah, tapi jika bukan karena perkara yang darurat, maka seorang hendaknya, dan ini yang lebih utama, dia menutupi aurat saudaranya. Dikarenakan seorang terkadang melakukan kesalahan itu an syahwatin, dikarenakan syahwat yang ada pada dirinya, keinginan-keinginan yang ada pada dirinya, yakni iradah sayyi'ah, keinginan jelek yang ada pada dirinya, atau dikarenakan adanya syubhat. Maka kewajiban seorang terhadap saudaranya adalah dia menutupi aurat saudaranya tersebut, baik itu aurat pada fisiknya, pada akhlaknya, atau pada amal perbuatannya, kecuali karena kebutuhan. Thumma istadalla al-muallif rahimahullahu ta'ala biqaulillahi ta'ala. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab atau surat An-Nur yang kita baca tadi, ayat 19. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang suka menyebarkan al-fahishah, perbuatan-perbuatan keji. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang munafikin yang dahulu mereka menyebarkan kebohongan terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau telah melakukan perbuatan keji. Maka Allah subhanahu wa taala turunkan bara'ah, berlepas dirinya Aisyah dari perbuatan keji tersebut di dalam surat An-Nur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka, mereka yang telah menyebarluaskan perbuatan fahisyah, kedustaan dan kebohongan tadi di tengah orang-orang yang beriman. Secara sebab nuzulnya, maka ayat ini sebab nuzulnya adalah tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha pada hadithul ifki. Namun secara makna, maka ini termasuk atau masuk kepada semua perkara yang di situ seseorang menyebarkan kekejian-kekejian, kebohongan-kebohongan, aib-aib yang dimiliki oleh saudaranya di tengah-tengah orang yang beriman. Wali mahabbati syuyu'il fahisha fil ladzina amanu ma'naya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan suka menyebarkan perbuatan fahisha, menyebarkan perbuatan-perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman, itu ada dua makna. Dalam ayat disebutkan sungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan al-fahisha di tengah orang-orang yang beriman. Nah, kata Syekh, ini memiliki dua makna. Al-ma'na al-awwalu, makna yang pertama, an yuhibba syuyu'al fahisyati fil mujtama'il muslimi. Makna yang pertama adalah dia suka menyebarkan al-fahisyah, kekejian-kekejian di tengah-tengah masyarakat muslim, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan tidak senonoh, perbuatan-perbuatan yang dilarang, dia sebarkan, dia edarkan di tengah-tengah masyarakat muslim. Ini masuk dalam makna ayat ini. Dia membuat sesuatu dari amalia-amalia yang keji, kemudian dia sebarkan di tengah-tengah orang yang beriman. Wa min dzalika man yabithuna al-aflamal khali'ah, di antara contohnya adalah orang-orang yang menyebarkan al-aflam al-khali'ah, film-film yang tidak senonoh, video-video yang tidak senonoh di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Wasuhufal khabithat ad-da'irah, demikian pula majalah-majalah yang berisi hal-hal yang tidak pantas, tidak beretika, masuk juga dalam makna ini, menyebarkan fahisyah, perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman. Fa inna haula ila syakka, mereka ini tidak diragukan lagi, yuhibbuna an tasyi'al fahisha fil mujtama'il muslim, tidak diragukan lagi mereka senang jika perbuatan fahisha itu tersebar di tengah-tengah masyarakat muslim. Mereka menginginkan an yaftatinal muslim fi dinihi, mereka ingin memfitnah orang-orang muslim di dalam agama mereka, sehingga disebarkan hal-hal semacam itu. Ini makna yang pertama, menyebarkan hal-hal yang keji di tengah orang-orang yang beriman atau di masyarakat muslim. Wa kadzalika tamkinu haula'i ma'al qudrati 'ala man'ihim, demikian pula masuk dalam makna ini adalah membiarkan mereka melakukan hal itu dalam keadaan dia mampu menahannya. Membiarkan orang-orang menyebarkan al-fahisha di tengah-tengah orang beriman dalam keadaan dia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menolaknya, menghadangnya, melarangnya. Maka ini juga termasuk dalam makna ini. فَالَّذِي يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِ هَذِهِ الْمَجَلَّاتِ وَهَذِهِ الْأَفْلَامِ الْخَلِيَةِ وَيُمَكِّنْ مِنْ شُيُوعِهَا فِي الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ فَهُوَ مِمَّنْ يُحِبُّ أَنْ تَشِيعَ الْفَاهِشَةِ الَّذِينَ آمَنُوا. Maka seorang yang dia mampu untuk menahan dan melarang tersebarnya majalah-majalah atau video-video atau film-film yang tidak senonoh tersebut, dia mampu tetapi tidak melakukannya, bahkan yumakkin, memberikan peluang dan jalan, memberikan kekuasaan dan kemampuan bagi mereka untuk menyebarkannya di tengah mujtama' al-muslim, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang suka tersebarnya al-fahisyah di tengah orang-orang yang beriman. Sehingga berbahaya para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, sebagai balasannya adalah dia akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Termasuk juga dalam hal ini adalah membiarkan terjadinya fahisyah di dalam rumah tangga setiap muslim. Dia mengetahui adanya wasilah-wasilah yang bisa di situ tersebar fahisyah, perbuatan keji, perbuatan terlarang, perbuatan yang haram. Namun tidak dicegah dalam keadaan dia mampu untuk mencegahnya. Maka dia juga termasuk orang-orang yang senang tersebar fahisyah itu di tengah keluarganya, di tengah masyarakat muslim. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, innahu yajibu ala kulli insanin muslimin an yahdhara min hadhihi suhufi wa an yatajannabaha. Maka wajib bagi setiap insan yang muslim, setiap insan yang muslim, untuk berhati-hati dari majalah-majalah seperti ini. Mungkin di zaman Syekh majalah, kalau di zaman kita sekarang berbagai macam media-media yang ada dengan berbagai macam bentuknya yang lebih modern lagi, semuanya terkadang tidak ada majalah di dalam rumah seorang muslim, namun ada perangkat-perangkat dan wasilah-wasilah yang bahkan lebih bahaya lagi daripada majalah. Sehingga seorang muslim harus berhati-hati, harus menjaga apa yang terjadi di dalam rumah tangganya, cukup terkecil dalam kekuasaan rumah tangga kita masing-masing. Kalau kita membiarkan dalam keadaan kita mampu, dalam keadaan kita mengetahui, maka termasuk dari orang-orang yang suka menyebarkan fahisyah fil ladzina amanu, di tengah orang-orang yang beriman. Kemudian makna yang kedua adalah an yuhibba an tasyi'a al fahisyatu fi syakhsin muayyan. Suka menyebarkan al-fahisyah pada orang tertentu. Kalau tadi di tengah-tengah mujtama' al-muslim dalam sekup yang luas, memproduksi majalah-majalah, kaset-kaset CD kalau zaman dahulu, tayangan-tayangan disebarkan di tengah masyarakat muslim. Kalau jenis yang kedua adalah dia menyebarkannya kepada orang tertentu, kepada satu dua orang saja, bukan pada mujtama' muslim. Dia ceritakan al-fahisyah yang dia ketahui kepada orang lain. Fahada aydan lahu adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Maka ini juga termasuk ke dalam makna ayat ini, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sangat berbahaya sekali menceritakan perkara-perkara keji, termasuk di dalamnya adalah aib-aib kawan kita, saudara kita, kekurangan-kekurangan mereka baik secara akhlak. Dia ceritakan kepada orang lain, kepada satu orang, dua orang. Maka khawatir kita terkena azab yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi kita di dunia dan akhirat. Tidak hanya di akhirat saja, di dunia dan akhirat sebagai balasan yang setimpal bagi dia. Karena dia telah menyebarkan fahisyah, kekejian yang merusak kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia balasan yang setimpal, azab di dunia dan akhirat. Ini dua makna dari makna ayat. Seorang yang suka menyebarkan al-fahisyah di tengah orang-orang yang beriman. Masih ada beberapa penjelasan lagi, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ilahuna darsuna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.